Selamat sore, Bapak, Ibu, Saudara-saudari di dalam kasih Kristus. Senang sekali saya pribadi bisa hadir bersama-sama saudara. Suatu berkat yang luar biasa. Tidak terasa hari ini adalah kebaktian kita terakhir di ICF. Kalau kita boleh sedikit refleksi, mengingat sepanjang tahun ini, betapa banyak berkat-berkat Tuhan yang kita rasakan. Mungkin kita kalau bisa ingat-ingat kembali, kita menghitung hari-hari yang kita lalui, kita bersyukur betapa Tuhan mengasihi kita. Mungkin ada yang tahun ini dapat baby, ada yang tahun ini punya rumah baru, atau ada yang tahun ini dapat pekerjaan baru. Mungkin begitu banyak hal-hal lain yang Tuhan berikan buat kita sepanjang tahun ini. Sudah sepantasnya kita hari ini datang dengan ucapan syukur, dengan hati yang bersuka cita, karena hari ini juga hari ini Tuhan telah datang. Adalah suatu greatest gift yang Tuhan berikan buat kita di atas semuanya itu adalah dia kirim anaknya untuk menebus dosa kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan kalau kami adalah anak-anakmu, pilihanmu. Masih banyak Tuhan orang-orang lain Tuhan, tapi Engkau memilih kami. Kami bersyukur Tuhan kalau kami spesial di matamu Tuhan. Kami berharga di matamu Bapa. Kami tahu Tuhan, karena kami adalah anak-anak pilihan-Mu, tebusan. Kami bersyukur Tuhan kalau 2000 tahun yang lalu Engkau mau mati buat kami. Kalau kami lihat Tuhan, kalau kami pikir Bapa, siapalah kami Tuhan sehingga Engkau mau mati buat kami. Tapi itu anugerah Bapa, anugerah yang Kau berikan buat kami semua Tuhan, sehingga Engkau mau Tuhan merendahkan dirimu sebagai manusia hanya untuk menebus kami. Kami hanya bisa bersyukur Tuhan, hanya bisa mengucap syukur, terima kasih Tuhan karena Engkau begitu baik, karena Engkau mau menebus kami Bapa. Hari ini Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan, untuk kasih-Mu pada kami Bapa. Terima kasih Tuhan untuk penebusan yang Kau berikan buat kami Tuhan. Itu adalah hadiah yang terindah yang pernah kami terima dalam kehidupan kami. Sore hari ini Tuhan, kami mau bersyukur Tuhan. Kami mau beria-ria di dalam Engkau Tuhan. Kami mau mengenang Tuhan betapa baiknya Engkau. Kami ingin merayakan Tuhan kelahiran-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk teman-teman kami Tuhan, untuk saudara-saudara kami dalam perjalanan, supaya Tuhan tibakan dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun Bapa. Biarlah Tuhan yang pimpin acara kebaktian kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Berkati juga Pak Bob Tuhan yang menyampaikan tema Natal pada sore hari ini Tuhan. Biarlah melalui dia Tuhan berbicara dan kami boleh terima pesan Natal untuk di tahun ini Bapa. Terima kasih Tuhan, kami akan buka acara kebaktian kami ini hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Datang waktu dan kini telah bersemi bahagia di hati menata kehidupan menyambut hangatnya mentari esok. Kami bersyukur padamu, Yesus. cerahnya hari ini. Cerahnya hari ini di saat Engkau hadir, Yesus, bahagia kan kita lalui seiring akan datang tetap waktu. Dan kini adalah orang yang paling berbahagia di muka bumi ini. Amin. Amin. Kalau karena Allah kita, dia bukan Allah yang tersembunyi di suatu tempat. Dia bukan Tuhan yang kita cari-cari. Tapi menurut firman Tuhan berkata, Allah yang kita sembah, dia pernah datang ke dalam dunia ini. Karena kasihnya, kita semua boleh diselamatkan dan mempunyai hidup yang kekal. Mari saya undang kita berdiri, berikan salam satu sama lain, katakan salam Natal. Amin. Yang sudah tetap bangkit, beri kita pujian. Joy to the world. Let men their songs implore. angel. Sing choirs of angels, sing in exultation. Oh, sing all ye bright hosts of heaven above. Glory to God, glory in the highest. Oh, come let us adore him. Oh, come let us adore him. Oh, come let us adore him, Christ the Lord. Hai, mari berhimpun. Sebelum kami akan menyampaikan sesuatu, tolong yang punya pager dan telepon dimatikan ya, selama ibadah. Selamat malam. Kita saat ini sedang mengadakan Bible study dari buku Filipi, ya, The Joy of Ministry of Paul. Dalam Filipi 1 sampai bukunya yang terakhir, Paulus mengirim surat dearly kepada jemaat di Filipi karena dia mengasihi orang-orang di sana. Saya teringat bertemu sama Jacqueline, sama Joshua, mungkin kalau nggak salah sekitar 6 atau 7 tahun yang lalu. mereka masih kecil sekali. Pertemuan pertama saya masih ingat di downtown, di Holiday Inn Hotel. Karena pada saat itu mereka masih belum punya tempat tinggal yang tetap ya. Tapi dari hari ke hari saya melihat perkembangan anak ini, you know. Amazingly, kita ke gereja sama-sama di Maranatha dan mereka berdua sekarang menjadi anggota Awana, di mana di encourage bagi anak-anak untuk menghafalkan ayat-ayat Alkitab. Jacqueline dan Joshua did a very very good job. Ya, hari ini sesuai dengan yang kita pelajari dengan Bible study di buku Filipi, mereka akan recite Filipi 1 tanpa melihat Alkitab sama sekali. Can you imagine untuk menghafal seluruh buku Filipi tanpa melihat? By the way, Jacqueline did that at Maranatha pada waktu 3 bulan yang lalu, recite Filipi 4 atau Filipi 3, I forgot. Ya, dia melakukannya sendiri. Hari ini dia akan join dengan brother, dengan Joshua. I will ask Jacqueline and Joshua to come here and recite Philippians 1. Why don't we give him? Tuhan Yesus berkata, kita harus belajar dari anak-anak kecil. Let's do that. Joshua. You might want to change the things. Thank you very much. Philippians 1:1-18. Paul and Timothy, bondservants of Jesus Christ, to all the saints in Christ Jesus who are in Philippi with the bishops and deacons. Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. I thank my God upon every remembrance of you. Always in every prayer of mine, making requests for you all with joy. For your fellowship in the gospel from the first day until now. Being confident of this very thing, that he who has begun a good work in you will complete it until the day of Jesus Christ. Just as it is right for me to think this of you all, because I have you in my heart, inasmuch as both in my chains and in the defense and confirmation of the gospel, you all are partakers with me of grace. For God is my witness how greatly I long for you all with the affection of Jesus Christ. And this I pray, that your love may abound still more and more in knowledge and all discernment, that you may approve the things that are excellent, that you may be sincere and without offense till the day of Christ, being filled with the fruits of righteousness, which are by Jesus Christ, to the glory and praise of God. But I want you to know, brethren, that the things which have happened to me have actually turned out for the furtherance of the gospel, so that it has become evident to the whole palace guard and to all the rest that my chains are in Christ. And most of the brethren in the Lord, having become confident by my chains, are much more bold to speak the word without fear. Some indeed preach Christ even from envy and strife, and some also from goodwill. The former preach Christ from selfish ambition, not sincerely, supposing to add affliction to my chains. But the latter out of love, knowing that I am appointed for the defense of the gospel. What then? Only that in every way, whether in pretense or in truth, Christ is preached, and in this I rejoice, yes, and will rejoice. Philippians 1:19-30. For I know that this will turn out for my deliverance through your prayer and the supply of the Spirit of Jesus Christ, according to my earnest expectation and hope that in nothing I shall be ashamed, but with all boldness, as always, so now also Christ will be magnified in my body, whether by life or by death. For to me to live is Christ, and to die is gain. But if I live on in the flesh, this will mean fruit from my labor, yet what I shall choose I cannot tell. For I am hard-pressed between the two, having a desire to depart and be with Christ, which is far better. Nevertheless, to remain in the flesh is more needful for you. And being confident of this, I know that I shall remain and continue with you all for your progress and joy of faith, that your rejoicing for me may be more abundant in Jesus Christ by my coming to you again. Only let your conduct be worthy of the gospel of Christ, so that whether I come and see you or am absent, I may hear of your affairs, that you stand fast in one spirit, with one mind, striving together for the faith of the gospel. And not in any way terrified by your adversaries, which is to them a proof of perdition, but to you of salvation, and that from God. For to you it has been granted on behalf of Christ not only to believe in him, but also to suffer for his sake, having the same conflict which you saw in me, and now hears in me. Good job. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian, O Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Thank you. banyak Papa untuk maju ke depan untuk menyampaikan firman Tuhan dan doa. Bapa di surga, Engkau Allah Maha Tinggi, Raja Damai Tuhan, datang ke dalam dunia mencari kami orang berdosa. Terima kasih Bapa, kami akan merayakan Natal malam hari ini. Biar Engkau siap hati kami Tuhan dengan firman-Mu. Biar Engkau berbicara kepada setiap pribadi Tuhan, supaya tidak seorang pun malam hari ini datang ke tempat ini secara kebetulan, tapi Tuhan pimpin mereka dan kehendak Tuhan boleh dinyatakan. Sembunyikan hamba-Mu Tuhan di bawah kayu salib Yesus Kristus, hingga yang diberitakan adalah berita dari surga. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Berhubung kita tidak pintar menghafal, maka kita akan baca Alkitab bersama-sama saja. Oke? Okay? Diki, tolong. Silakan ambil Alkitab. Kita akan membaca dari tiang. Kita akan baca dari Injil Lukas. Saudara belum diminta duduk ya. Kita berdiri ya. Menyanyi berdiri, baca firman juga berdiri. Injil Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-20, kita akan membaca dengan cara silih berganti. Saya membaca ayat yang ke-8, saudari ayat ke-9, seterusnya sampai dengan ayat yang ke-20. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Berbahagialah mereka mendengarkan firman Tuhan, menaruh dalam hatinya dan melaksanakan dalam hidupnya sehari-hari. Amin. Silakan duduk. Setelah selesai liburan Natal, sekolah kembali lagi. Ada seorang guru di elementary. Dia tanya kepada murid-muridnya, "Bagaimana kamu merayakan Natal?" Lalu dia tanya, ada anak nama Semi, orang Jus. Lalu dia mengatakan, "Semi, tentu keluarga kamu orang Jus tidak merayakan Natal ya?" Semi mengatakan, "Tidak Bu, kami malah merayakan Natal. Kami satu keluarga, keliling kami punya cash register, berpegang tangan dan sambil menyanyi, 'What a friend we have in Jesus.'" Mengerti saudara sekalian? Mereka tidak merayakan Natal, tetapi karena orang merayakan Natal, mereka dapat untung banyak. Saudara sekalian, kalau saudara perhatikan di Amerika ini, orang berusaha untuk mengeliminate kata Christmas. Mungkin saudara ke Target atau ke Walmart, "You will not hear anymore Merry Christmas." But they will say what? Happy holiday. Protes dong kalau begitu, jangan belanja di sana lagi. Maksud sekalian, orang mengubah. Christmas itu diganti jadi X dengan mas, bukan mas Jawa. Ya, itu mas Amerika. Money, attraction, and sales. Habis Natal, Christmas sale, right? Termasuk orang Kristen juga. Celakanya ada orang Kristen tidak ke gereja karena mau pergi beli sale. Terus kalian, untung kali ini Christmas hari Minggu, jadi besok baru sale hari Senin. Terus kalian, kalau kita mempelajari nas yang kita baca tadi, sebenarnya Christmas itu adalah satu changing, perubahan, atau lebih tepatnya adalah transformasi. Nah, tema kita hari ini transformasi di hari Natal. Terus sekalian, transformasi yang pertama kita melihat adalah transformasi adalah the changing from inside out. Jadi perubahan di dalam dan kelihatan di luar. Yang pertama, perubahan palungan menjadi buayan, bahkan menjadi tanda Kristus. Terus kalian, tadi saudara Julius, saudara Manfredi mengatakan kita begitu bahagia sekali dari sekian banyak orang kita dipilih untuk merayakan Natal di sini menjadi anak-anak Tuhan. 2000 tahun yang lalu ada begitu banyak palungan di Bethlehem, yang mana yang dipilih? Yang satu. Palungan ini seru sekalian. Pak, kami mau beli tidak kalau saya jual? Siapa mau beli? Ya, mungkin sudah jelek sekali, sudah kotor sekali, sudah bau sekali. Dikasih pun tidak mau, betul tidak? Apalagi saudara di Amerika, kasih kasur bekas kan kita tidak mau di sini. Apalagi kalau palungan bekas, ditolak. Tapi palungan bekas ini saudara sekalian, dipilih oleh Allah untuk menjadi pembaringan buayan Yesus. Palungan ini adalah gambaran hati saudara dan hati saya. Mari kita lihat Injil Matius. Di dalam Injil Matius ayat yang ke pasal yang ke-15 ayat 18 sampai dengan 20. Ketika itu orang-orang Farisi melihat murid-murid Yesus makan tidak cuci tangan. Lalu mereka berkomentar, mengapa murid-muridmu tidak cuci tangan? Lalu Yesus berkata begini, apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala perkiraan jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah menajiskan manusia. Saudara sekalian, kalau kita jujur di hadapan Tuhan, melihat ke dalam hati kita, bukankah semua hal ini ada di dalam hati kita? Bahkan bisa ditambah lagi. Seperti palungan yang kotor. Palungan yang kotor dipilih Allah untuk menjadi pembaringan putra Allah. Tuhan mau supaya terjadi transformasi atas palungan ini. Tuhan mau pada Natal ini terjadi transformasi dalam hidup saudara dan hidup saya. Hati yang kotor, tapi Tuhan mau tinggal di dalamnya. Itulah kasih karunia Tuhan. That is grace. Grace. Terus kalian, jika kita bisa menjadi orang percaya semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Terus kalian, palungan ini bukan saja dari manger menjadi cradle, tapi juga menjadi the sign of Christ. Ketika malaikat-malaikat datang kepada para gembala, para gembala berkata begini kepada malaikat-malaikat, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. The sign of Christ, tanda Kristus. Di Bethlehem ada banyak palungan, tapi hanya ada satu palungan yang engkau harus temukan. Palungan yang mana itu? Palungan yang ada bayi Yesusnya. Seru sekalian, Yesus Kristus memilih memanggil saudara dan saya untuk menjadi orang percaya. Supaya kita menjadi tanda Kristus. Tanda Kristus. Saya mau tanya kepada saudara. Apa bedanya saudara dengan orang bukan Kristen? Bedanya apa? Oh, saya pakai salib. Terus sekalian, banyak orang pakai salib besar-besar masuk ke nightclub, betul tidak? What is the difference between us and the non-Christian? The same. Orang bukan Kristen ke kasino, orang Kristen ke kasino tidak. Kalau kalah sewa, kemana? Apa bedanya saudara dengan orang bukan Kristen? Orang bukan Kristen berlomba-lomba sales Thanksgiving. After Thanksgiving kita pergi juga, betul tidak? Apa bedanya saudara dengan orang Kristen? Dengan orang bukan Kristen? Kita mesti mau jujur saudara sekalian. Banyak kali kita tidak ada beda. Saya baru baca sebuah buku yang sangat memukul hati saya. Yaitu buku yang ditulis oleh George Barna. Ada yang tahu sini George Barna? George Barna adalah seorang yang mengadakan survei kehidupan gereja-gereja di Amerika. Dan dia baru menulis sebuah buku itu Revolution. Satu movement baru di dalam gerakan gereja di Amerika. Dia menemukan selama ini hanya 9% orang Kristen yang percaya absolute moral value di dalam Alkitab. Only 9%. 91% hidup sama dengan orang bukan Kristen. Siapa di antara kita tiap-tiap hari spend time at least 10 minutes baca Alkitab dan berdoa? Kalau mau jujur di survei, maybe only less than 10%. Apa bedanya kita dengan orang bukan Kristen? Malaikat berkata, engkau akan jumpa juru selamat. Tandanya apa? Bayi Yesus di dalam palungan. Seharusnya kita hidup di dalam dunia yang sudah jatuh di dalam dosa. Antara Kristen dengan bukan Kristen sudah tidak bisa dibedakan lagi. Di gereja ada pohon Natal, di mall ada pohon Natal, tidak? Sama saja. Where is the difference? Difference-nya haruslah di dalam hidup kita. Terjadi transformasi from inside out. Terus sekalian, Paulus menulis kepada jemaat di Korintus begini. Dikatakan, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayan-pelayan kami. Ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pula pada loh-loh batu, melainkan pada loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Paulus berkata, tatkala orang melihat kita orang Kristen, mereka membaca the letter of Christ. Mereka lihat Kristus dalam hidup kita, saudara sekalian. Mengapa orang dunia tidak mau percaya Tuhan? Alasannya ada dua. Yang satu disebut teodisi. Teodisi itu mereka melihat di dalam dunia ini begitu banyak tragedi dan disaster terjadi. Tsunami, Katrina, Imelda. Hilma ya, bukan Imelda. Pembunuhan, perkosaan, teroris. Dan mereka bertanya, jikalau Tuhan Maha Kasih dan Tuhan Maha Kuasa, mengapa Tuhan izinkan semua ini terjadi? Bisa engkau jawab? Tadi malam kita dalam persekutuan doa ada yang berdiskusi. Dia bilang, Pak Bob, Tuhan tidak adil. Mengapa? Dia bilang, ada orang yang tidak punya anak, kepingin punya anak, tidak dapat-dapat anak. Ada orang yang sudah punya anak dan tidak mau punya anak lagi, Tuhan berikan anak lagi. Why? I cannot answer that, I'm not God. Saudara, teodisi orang bertanya, jikalau Tuhan ada, Tuhan Maha Kasih, Tuhan Maha Kuasa, mengapa semua bencana ini terjadi? Engkau pernah pikirkan itu? Yang kedua adalah hipokrasi. Hipokrasi itu hipokrit. Hipokrit dari kata hipokrit itu waktu zaman Yunani dahulu, jikalau orang mau main drama, mereka pakai topeng. Topeng mereka pakai keluar. Nanti mereka masuk lagi, keluar pakai topeng yang lain lagi. Orang satu, hipokrit adalah topeng-topeng. Saudara sekalian, orang-orang beragama, termasuk orang Kristen, adalah orang-orang hipokrit. Amin? Amin? Amin, saudara sekalian. Karena hidup kita tidak beda dengan orang bukan Kristen. Orang bukan Kristen pinjam kredit card, caw pulang Indonesia. Orang Kristen bodoh wae. Betul tidak? Apa yang orang bukan Kristen lakukan kejahatan, kita melakukan juga. Orang bukan Kristen buka internet, lihat pornografi, kita orang Kristen lakukan yang sama juga. Hari Minggu pegang Alkitab, suci, suci, suci. What is the difference? Saudara sekalian, kita terpanggil menjadi sign of Christ. Menjadi sign of Christ. Malaikat berkata kepada para gembala, inilah tandanya bagimu, engkau akan menemukan bayi di dalam palungan. Palungan yang dulunya kotor, tapi Tuhan sudah pilih menjadi tempat pembaringan Yesus Kristus. Engkau akan menemukan Yesus di dalam palungan. Itulah panggilan saudara dan saya. Sudah sekalian, tahun yang lalu, tahun ini, kita sudah gagal. You cannot change your past anymore, right? Kita tidak bisa ubah past. Saudara gagal, saya gagal. Kita mengaku di depan Tuhan. But let us face the new year. Tekad memenang. Tidak jadi victims, tapi menjadi victor. Saudara sekalian, kita harus ada transformasi inside out. Supaya orang melihat. Dan Paulus ingatkan jemaat di Roma. Jemaat di Roma itu mereka hidup dalam satu keadaan moral yang sangat bobrok sekali. Lebih bobrok daripada sekarang. Homoseksual. Percabulan. Mabuk-mabukan, pesta pora, segala macam. Paulus berkata, kamu hidup di tengah-tengah mereka, apa harus kamu lakukan? Mari kita lihat dalam Roma pasal yang ke-12. Roma pasal yang ke-12. Karena itu, saudara, ayat 1 dan 2. Karena itu, saudara, demi kemurahan Allah, aku menistakan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Dan inilah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pemberian budimu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah dan yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Persembahkan tubuhmu sebagai korban yang hidup. Bagaimana mempersembahkan? Itu ubah pikiranmu dulu, transform. Jangan ikuti orang duniawi, tapi mengikuti akan Yesus Kristus. Transformasi dari orang yang berdosa menjadi tanda Kristus. Saudara sekalian, saya baru mulai gereja baru. Baru 1 bulan yang lalu. Kalau orang mulai gereja baru itu seperti orang baru pindah rumah. Saudara kalau dari apartemen pindah ke rumah besar, enak bukan? Tapi kalau dari rumah besar pindah ke apartemen, gimana kira-kira? Repot. Saya pernah mengalami. Nah, kita dari rumah besar pindah ke apartemen. Gereja kecil. Saudara sekalian, ribut. Ribut. Soal inilah, soal konsumsi lah. Beberapa minggu yang lalu, konsumsi kita beli Vietnamese sandwich. Potong 2 pagi. Minggu lalu kita meeting evaluasi. Seorang ibu mengatakan, tolong dong, lain kali jangan hanya sandwich saja. Anak saya masih kecil, tidak bisa gigit itu sandwich. Betul juga ya. Seksi konsumsi keki. Gua sudah kerja setengah mati, mau apa lagi? Ya, kalau anakmu tidak bisa makan, ya beli sendiri dong. Betul tidak? Tapi saya mengucap, syukur saya liatin saja. Orang tua kan, kalau anaknya berkelahi, ya liatin aja. Karena kalau kita bicara pasti ada yang dibela, betul tidak? Jadi bendingan jangan. Puji Tuhan. Akhirnya masing-masing Iyalah, saya yang salah lah. Saya minta maaf lah. Yang itu mengatakan, oh bukan kamu salah, saya yang salah, saya minta maaf lah. Wah sungguh-sungguh, damai di bumi hari Natal suruh sekalian. Ini orang Kristen. Bisa berbuat kesalahan, bisa. Tapi kita mengakui dan minta maaf. Inilah orang Kristen. Orang Kristen tidak luput dari kesalahan. Kalau kita salah satu kali, itu namanya hilaf. Tapi kalau sudah ulang-ulang itu wataknya susah. Saya seringkali debat dengan anggota gereja. Wah, luar biasa. Sampai ada satu anak yang lebih muda 30 tahun dari saya berani mengatakan, Pak Bob, you stubborn Pak Bob. Berani ngomong begitu sama saya tidak? Berani ngomong. Saya bilang, puji Tuhan, kalau saya tidak kepala batu, tidak jadi pendeta sampai sekarang. Dan begitu tegang sekali, tapi anehnya, kita tetap saling mengasihi, saling sayang satu dengan yang lain. Minggu yang lalu dia tidak datang gereja. Saya bilang, celaka, dia marah sama saya mungkin. Saya cari ke rumahnya. Saya bilang, you marah ya, tidak datang gereja. Dia bilang, no Pak Bob, saya orang ibarat di lapang. Saya tahu konteksnya kita berdebat apa, tidak apa-apa untuk saya. Terus kan, dengan pendeta bisa debat tidak? Bisa, jangan takut debat dengan saya. Pendeta lain saya tidak tahu. Dengan saya, welcome terus sekalian. Kita debat masalah isu. Sikap kita bagaimana? Tetap saling mengasihi, tetap saling mengampuni, tetap melayani bersama-sama. That is Christian. Beberapa malam yang lalu, seorang suami telepon saya. Dia bilang, Pak Bob, saya mau bicara dengan you. Saya bilang, you di mana? Saya ada di dekat park, Pak. Kenapa? Saya tengkar dengan saya punya istri. Saya keluar, saya mau cari motel, saya mau tinggal di hotel saja. Saya cepat datang jam setengah satu malam, cari dari Pak. Saya bilang, kamu ngapa? Oh, istrinya gini. Saya bilang, you sayang anakmu, toh. You sayang istrimu, toh. Dia diam. Saya bilang, soal istri ngomel-ngomel itu biasa. Betul tidak Pak Edi? Ya. Pak Robert gimana? Ya biasa toh. Nah. Istri saya juga biasa. Tadi baru ngomelin saya lagi. Biasa saudara sekalian. Biasa. Tatkala kita jengkel emosi sebagai seorang suami, apa hal engkau lakukan? Jangan tinggalkan istri dengan anakmu. Anakmu melihat kamu. Ini daddy gampang sekali. Marah sedikit tinggalkan kami. Itu kesan jelek. Yuk pulang ini malam sekarang. Yuk pulang. Masuk ke kamar doa. Kalau kamu cekcok dengan kamu punya suami, jangan pergi tinggalkan rumahmu. Jangan tinggalkan anak-anakmu. Masuk ke kamar doa. Itu orang Kristen. Bertengkar biasa suruh sekalian. Suami istri. Kalau bertengkar biasa betul tidak? Biasa jangan mengatakan, wah kita bertengkar. Tapi bagaimana menghadapi? Kamu orang Kristen, jangan tinggalkan anak istrimu. Masuk ke kamar, kamu doa, minta Tuhan beri kesabaran hadapi semuanya itu. Ini the sign of Christ. Kita dalam dunia yang sudah jatuh, saudara sekalian. Palungan diubah menjadi buayan di mana ada bayi Yesus. Ya, kita masih hidup di dalam dunia. Palungan itu ada di mana? Setelah bayi Yesus ditidurkan di sana, lalu palungan diangkat, simpan di istana, betul tidak? No, palungan masih di mana? Masih di dalam kandang. Saudara percaya Tuhan, Tuhan tidak angkat saudara langsung ke surga. Puji Tuhan tidak langsung ke surga ya. Tapi masih di dunia. Tapi sekalipun di dunia yang kotor, orang melihat the sign of Christ. Cukur rambut kita itu sama dengan orang bukan Kristen, betul tidak? Potongan rambut, jas kita ya sama. Ya, saya tidak pakai jas anu merah baru ada salib belakang, no. Semua sama. Tapi karakter kita harus menyatakan Kristus. Then when people see us, they will say, this is Christian. Yang kedua, saudara sekalian, bukan saja transformasi dari palungan menjadi buayan tanda Kristus, tapi juga Allah sendiri datang kepada para gembala untuk mentransform dari gembala menjadi penginjil-penginjil, menjadi utusan-utusan Kristus. Terus sekalian, orang Yahudi itu seperti orang Tionghoa, banyakan, yaitu anak-anak melanjutkan usaha orang tua. Kebanyakan yang jadi gembala itu adalah keluarga atau anak daripada yang punya domba. Ingat siapa di perjanjian lama? Daud, betul tidak? Jaga domba papanya. Si Yakub jaga domba siapa? Jaga domba mertuanya. Musa jaga domba mertuanya. Itu kalau papa jadi gembala, anak atau mantu jadi gembala. Nah, saya ini asal Makassar. Orang Tionghoa di Makassar itu jelas sekali. Kalau orang Hainan, barong kopi ya, ini orang Makassar. Itu. Jadi orang Hainan, bukan warung kopi, anak-anaknya warung kopi semuanya. Jadi itu di perapatan jalan banyak sekali warung kopi, warung kopi, warung kopi. Kalau orang Hokkien apa? Ini orang Hokkien deh. Hah? Hasil bumi, pedagang hasil bumi, semua hasil bumi. Orang Hokcia dagang kain atau dagang sepatu. Orang Hupe apa? Tukang gigi. Orang Kanton apa? Tukang kayu, tukang emas. Tukang emas, tukang emas paling enak. Kalau dia kikir emas, dia bilang nito woto, nito woto, nito woto. Ya. Setelah selesai, campur woto. Ah. Jadi, terus kalian, kita orang Tionghoa atau orang Yahudi itu, kalau dia melanjutkan usaha orang tuanya lalu menjadi besar, dia merasa bangga. Papa, mama, ence, omnya, tantenya, sepelihara semuanya. Tapi pada Natal pertama, Allah melihat para gembala. Dan Allah berkata, memang jadi gembala baik. Orang jadi gembala hati sabar, penuh kasih sayang. Tapi saya tidak mau kamu tetap jadi gembala. Saya mau transform kamu menjadi penginjil-penginjil. Lalu malaikat datang kepada para gembala dan berkata apa kepada mereka? Di dalam ayat yang kita baca tadi dikatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dalam lampin dan terbaring di dalam palungan. Mengapa Allah tidak pergi kepada orang lain? Tidak pergi kepada Raja Herodes. Tentu Herodes tidak mau datang. Ya. Tapi cari gembala. Tuhan ada maksud transform. Engkau dari gembala menjadi penginjil utusan Kristus. Terus sekalian, malam hari ini Tuhan berbicara kepada pribadi saudara masing-masing. What is the purpose of your life? Apakah yang engkau cari dalam dunia ini? Apakah seperti gembala hanya meneruskan usaha orang tua, hidup dignity, berguna, lalu mati? Atau engkau melakukan sesuatu yang lain? Saudara sekalian, saudara perhatikan, kalau gembala-gembala itu mendengarkan suara malaikat, mendengarkan berita malaikat, lalu mereka mengatakan, ban-ban kamsya, thank you very much, sudah sampaikan kepada saya harus jaga domba, saya enggak, saya mau tidur. Malaikat kembali ke surga, mereka tidur. Apa jadinya saudara sekalian? Apa jadinya? Tidak ada cerita gembala lagi di Alkitab, betul tidak? Untuk apa? Saudara, lihat kartu Natal selalu ada gembala dengan palungan. Kalau mereka tidak pergi cari Yesus, masih ada gambar gembala tidak di kartu Natal? Ada tidak? Tidak ada. Habis, gone. Begitu Tuhan menghargai mereka. Di mana ada film cerita Natal, gembala pasti muncul. Tidak percaya saudara pergi ke Kristen Cathedral, Glory of Christmas, pasti ada gembala yang keluar. Coba kalau mereka tidak kepada bayi Yesus, tidak ada. Habislah riwayatnya sampai di sana saja. Itulah sebabnya Alkitab memberitahu kepada kita di dalam ayat yang ke-17, ayat 15, setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitakan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan berjumpa dengan Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring dalam palungan. Transformasi terjadi kalau kita taat kepada berita Tuhan. Abraham enak-enak di kampungnya. Allah mengatakan, get out, keluar. Kalau dia tidak keluar, apa jadinya Abraham? Kita tidak tahu ada Abraham, betul tidak? Musa jaga domba enak-enak 40 tahun, sudah mau pensiun. No, get out. Bawa itu orang Israel, keluar. Kalau Musa tidak mau, apa jadinya? Kita tidak tahu Musa. Daud jaga domba enak-enak di Urabi, jadi raja. Kalau dia tidak mau, kita tidak kenal Daud, betul tidak? Petrus dan teman-temannya enak-enak tangkap ikan, get out, ikut aku jadi penjala manusia. Kalau mereka tidak ikut, kita tidak kenal Petrus. Taat. Dan Tuhan pakai the rest of our life untuk memuliakan Tuhan. Terus sekalian, saya sudah saksikan di sini beberapa waktu yang lalu bagaimana saya dipanggil oleh Tuhan kerja di bank, lalu Tuhan panggil jadi penginjil, jadi hamba Tuhan. Tapi tidak semua orang harus menjadi pendeta. Di dalam buku George Barna Revolution itu, di situ ada kira-kira 20 juta orang Amerika Kristen. Mereka ada satu movement yang baru. Dan mereka terlibat di dalam pelayanan misi Southern. Salah seorang anggota gereja saya. Dan nanti akan ke Kenya 3 minggu. Spend money-nya, spend waktunya, spend skillnya untuk ikut misi. Bagaimana saudara? Datang ke San Diego, ke Amerika, sekolah, cari uang, menikah, punya anak, bangun rumah, usaha, 30 tahun kemudian, gone, habis. Purpose of your life. Jangan hidup begini, begini saja. Saya baru mulai gereja baru, satu di Los Angeles dan satu di Philadelphia, beri nama Agape Evangelical Church. Kita komit perpuluhan gereja 10% untuk misi. Bulan pertama kita sudah dapat $1,000 untuk misi, berarti bulan pertama 10,000 orang kasih persembahan, sudah 1,000 untuk misi. Kita akan pekerjaan misi dengan harapan setelah 3 tahun bisa jadi 30%. Jadi uang tidak pakai untuk diri sendiri, tapi untuk misi. Terus kalian, biarlah pada Natal ini kita tahu Tuhan datang untuk mengadakan transformasi. Palungan menjadi buayan, tanda Kristus. Gembala menjadi utusan Kristus. Alkitab memberitahukan kepada kita dalam ayat ke-17. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan kepada yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarkannya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Setelah mereka melihat Yesus, mereka pulang. Teriak, hoi bangun semua, hoi bangun semua. Kami sudah jumpa Yesus. Kami mendengarkan malaikat berkata, ini tanda sebagian telah cerita semua. Orang mendengarkan lalu bangkit. Apakah ini orang percaya? Kita tidak tahu. Karena orang percaya adalah pekerjaan Roh Kudus. Tapi tugas daripada malaikat sudah memberitakan tentang Yesus. Dalam tahun ini, sudahkah saudara membicarakan tentang Yesus kepada orang yang lain? Forget about past, our past. Kedepan kita tekad mau memberitakan Yesus. Dari gembala menjadi pemberita Injil. Satu hari Minggu pagi, setelah selesai sekolah Minggu, hari Natal, ada beberapa anak sekolah minggu datang ke gereja besar. Dan pada waktu itu pendeta sedang panggil orang beri persembahan ke depan. Setahun sekali persembahan bawa ke depan. Ada bawa cek, ada bawa envelope, ada bawa perhiasan, berikan ke depan. Lalu anak sekolah minggu dia jalan ke depan juga. Orang liatin, anak ini bawa apa? Nah, sampai ke depan, dia lihat pendeta, dia lihat orang sekeliling, lalu dia duduk di tengah-tengah hadiah. Orang tanya, mengapa kamu duduk di sana? Ini orang bawa cek, bawa envelope, bawa perhiasan. Kamu kok bawa apa? Dia bilang, I have nothing. No money, no check, no jewelry. I just want to give myself to Jesus. Saudara sekalian, tonight, what do you want to give to Jesus? Para gembala menyerahkan hidup mereka dan Tuhan pakai menjadi pemberita-pemberita Injil. Semoga Natal tidak tiap tahun kita rayakan secara rutin, makan-makan dan sebagainya. Habis itu, habis. No, ada transformasi. Jika saudara belum terima Yesus sebagai juru selamat, terima dia masuk dalam hati saudara yang kotor itu. Yesus mau masuk dan ubah hidup saudara menjadi saksi Kristus. Saudara selama ini hidup hanya untuk diri sendiri dan keluarga. Malam ini datang kepada Tuhan, Tuhan, saya mau engkau transform aku. Tidak lagi hidup untuk diri sendiri dan keluarga, tapi mau menjadi utusan-utusan Injil. Mari kita berdoa. Saya persilakan saudara Freddy untuk pimpin doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kita berterima kasih atas segala yang engkau berikan kepada kami. Putramu Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Kedatangan ke dunia ini dengan satu rencanamu yang begitu indahnya, dan engkau memberikan satu hadiah bagi kami semua. Hadiah yang kita bisa kita bayar dengan apapun, kecuali dengan memberikan hasrat hati kami kepadamu seluruhnya, memberikan syukur dan pujian-pujian yang kami hadapkan kepadamu. Bapa, berkatilah kami semua, bolehlah kami melihat tahun yang akan datang maupun hari-hari dalam kehidupan kami, dan kami selalu mengingat atas segala yang engkau berikan kepada kami dan menggunakannya sebaik-baiknya, supaya kami bisa can share with others your love that you give it to us. Bapa yang di surga, terima kasih Bapa. Maulah Natal ini juga bukan cuma satu hari ini aja, tapi maulah Natal ini setiap dalam hidup kami mengingatkan kepada kami atas the sacrifice that you give it to us. Dengan anakmu putramu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Terima kasih buat Pak Bob, buat firman Tuhan malam hari ini. Sebentar lagi kita akan masuk dalam candlelight service. Sebelumnya saya mau tanya, ada yang belum dapat lilin? Ada yang belum dapat lilin? Masih ada dua orang di sini? Kita akan nyanyi lagu Silent Night dan Holy Night. Sam, waktu instrumennya kita akan menambah, okay? Kita akan sama-sama nyanyi bait pertama, dan selanjutnya setelah bait pertama saya akan undang kita bangkit berdiri dan kita akan menyalakan lilin bersama-sama. Hmm. kami undang Dr. Robert untuk ke depan dan untuk membagikan lilinnya ke jemaat. Para aser yang mau bantu Pak Robert dipersilakan untuk siap-siap. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Akan nyanyikan bait keduanya bersama-sama. Yeah. persilakan duduk kembali. Kita bersyukur hari ini kita bisa merayakan Natal, dan tiba saatnya juga kita mau memberikan persembahan kita buat Tuhan, ya. Sementara lilin dikumpulkan, kita mempersiapkan diri untuk persembahan. Saya minta para asar untuk bersiap. Sebelum bait pertama dinyanyikan, sebaiknya jangan ada yang jalan-jalan dulu, baik asar. Nanti setelah nyanyi baru asarnya jalan, ya. Lagu ini untuk bait pertama dan bridge-nya itu akan dinyanyikan dalam bentuk solo oleh Diki, dan sisanya kita akan nyanyi bersama-sama. As little children, we would dream of Christmas morn, and all the gifts and toys we knew we'd find, but we never baby born one blessed night gave us the greatest gift of our life. We were the reason that he gave his life. We were the reason that he suffered and died. The world that was lost, he gave. Christmas dari dua saudari kita yang termanis, ya, dari keluarga Darwin sama Ruth. Kami persilakan Dennis dan Nancy. Mari kita sambut mereka. just got over a cold, kind of. My voice is still kind of scratchy. No, I think we're okay. I can move it. Is it gonna fall? Do you go Christmas shopping yet? No? It's crazy at the mall. Huh? Oh, I missed that part of the sermon. Okay. I'm sorry if during the middle of, this is really high, in the middle of the song, if our voice is, Nancy's getting a little bit sick too, but the songs that we're about to sing, Nancy and I have sang them since we were, five, and we composed, we put together our favorite Christmas songs. So I think it's on PowerPoint. Is it on PowerPoint, Evita? So we invite you to sing with us, please, because our voices are kind of right now. So I hope you enjoy the songs as much as we've enjoyed singing it. We sing it every Christmas, okay? Thank you. Christmas.